Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Amma ba'd. Ikhwana fiddin a'azzakumullah. Kita lanjutkan kembali kajian tafsir surah Al-Isra. Malam ini akan kita pelajari ayat yang ke-40 sampai 44. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم أفأصفاكم ربكم بالبنين Apakah Rabbmu memberikan untuk kalian anak-anak laki-laki, wattakhadha minal malaikati inasa, dan menjadikan malaikat sebagai anak perempuannya. Innakum lataquluna qawlan 'azima. Sesungguhnya kalian telah mengatakan perkataan yang sangat besar. Wa laqad sarafna fi hadzal Qur'ani. Sungguh kami telah menjelaskan di dalam Al-Quran ini. Liyadzakkaru, agar mereka ingat. Wa ma yaziduhum illa nufura. Namun penjelasan itu tidaklah menambah mereka kecuali tambah lari dari Al-Haq. Qul law kana ma'ahu alihatun kama yaqulun, katakanlah seandainya bersama Allah ada sesembahan-sesembahan yang lain seperti yang mereka katakan, idan lattaghaw ila dil arsy sabila, niscaya mereka akan tetap mencari jalan kepada pemilik ars. Subhanahu wa ta'ala amma yaquluna uluwan kabira. Maha suci Allah dan maha tinggi dari apa yang mereka katakan dengan ketinggian yang besar. Tusabbihu lahus samawati sab'u wal arduna tusabbihu lahus samawati sab'u wal ardu wa ma fihinna. Tertasbih kepada Allah 7 lapis langit dan juga bumi serta makhluk yang ada di tempat itu semua. Wa in min syai'in illa yusabbihu bihamdih, setiap sesuatu dari makhluk Allah pasti bertasbih dengan memujinya. Walakin la tafqahuna tasbihahum. Akan tetapi kalian tidak mengerti cara mereka bertasbih. Innahu kana haliman ghafura. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala Maha penyantun lagi Maha pengampun. Qala Asy-Syaikh As-Sa'di rahimah ta'ala fi tafsirih, wa hadha inkarun syadidun 'ala man za'ama anna Allah attakhadha min khalqihi banatin. Faqala afasfaqum rabbukum bilbanin ay ikhtar lakum as-safwa wal qisma al-kamila wa attakhadha li nafsihi min al-malaikati inatha haythu za'amu anna al-malaikata banatullahi innakum latakuluna qawlan azima fihi a'dabul jur'ati ala Allah haythu nasabtum lahul walada al-mutadammina lihajatihi wastighna'a ba'dil mahlukat anhu wa haqamu lahu bi'arda'il qismain wahunnal inas wahuwa alladhi khalaqakum wastafakum bidzukur fata'alallahu amma yakulu zalimuna uluwan kathira. Ayat ini merupakan pengingkaran yang sangat keras terhadap pihak yang meyakini bahwa Allah Subhanahu wa taala menjadikan dari makhluknya sebagai anak perempuannya. Allah Ta'ala berfirman, apakah Rabb kalian memilihkan untuk kalian anak laki-laki, yakni memilihkan untuk kalian pilihan dan bagian yang sempurna. Sementara untuk dirinya, Allah pilihkan malaikat sebagai anak perempuannya. Sebagaimana yang mereka yakini bahwa para malaikat itu ialah anak-anak perempuan Allah. Sungguh, kalian telah berkata dengan perkataan yang sangat besar, yakni perkataan yang sangat lancang mengatasnamakan Allah, karena kalian berani menisbahkan Allah memiliki anak yang berarti Allah membutuhkannya. Padahal sebagian makhluk tak butuh anak. Mereka menghukumi Allah dengan yang terjelek dari dua bagian, yakni anak perempuan. Sedangkan Allah lah yang menciptakan kalian dan memilih kalian untuk memiliki anak laki-laki. Maka Maha tinggi Allah dari apa yang diucapkan oleh orang-orang yang zalim dengan ketinggian yang sangat besar. Walaqad sarafna fi hadzal qur'ani liyadzakaru wa ma yaziduhum illa nufura ila qawli ta'ala walakin la tafqahuna tasbihahum innahu kana haliman ghafura. Yukhbiru ta'ala annahu sarafa libadihi fi hadzal qur'an ay nawwa al ahkama wa waddahaha wa akthar min al adillati wal barahin ala ma da'a ilayhi wa wa'adha wa dhakara li ajli ay tadhakkaru ma yanfa'uhum fayasluquhu wa ma yadurruhum fayad'uhu. Walakin aba aktsarun nasi illa nufura an ayatillah dibughdihim lil haq wa mahabbatihim ma kanu alaihim lil batil hatta ta'assabu li batilihim wa lam yu'ayyiru ayatillahi lahum sam'a wa la alqaw laha bala. Di dalam ayat-ayat ini Allah Ta'ala menghabarkan bahwa Allah Ta'ala telah menjelaskan untuk hamba-hambanya di dalam Al-Quran ini. Menjelaskan macam-macam hukum-hukum. Menjelaskan hukum-hukum tersebut. Bahkan memperbanyak dalil-dalil dan bukti-bukti atas apa yang Allah serukan. Allah memberi nasihat. Allah mengingatkan. Semua itu tujuannya agar mereka mau ingat dengan apa yang bermanfaat untuk mereka. Dan mereka mau mengamalkannya. Dan mau mengetahui apa yang memadarkan mereka. Agar mereka meninggalkannya. Akan tetapi kebanyakan manusia tidak mau. Malah lari dari ayat-ayat Allah. Karena mereka sangat benci terhadap al-haq. Dan cinta terhadap kebatilan yang mereka lakukan. Sampai mereka fanatik terhadap kebatilannya. Dan tidak mau peduli mendengar ayat-ayat Allah. Dan tidak pernah terpikir untuk mau menerima ayat-ayat Allah. Wa min a'dami ma sarafa fihi al-ayat wal adillah at-tauhidul ladzi huwa aslul usul fa amara bi wa nahaa 'an dhittihi wa aqama 'alaihi min al-hujajil aqliyati wan naqliyati shay'an katsira bi haitsu man asgha ila ba'dihha la tada'u fi qalbihi syakkan wala raiba. Di antara penjelasan yang terbesar dalam ayat-ayat dan dalil-dalil Al-Quran ialah permasalahan tauhid yang merupakan pokok dari segala pokok agama. Allah perintahkan hambanya untuk bertauhid. Allah larang untuk melakukan sebaliknya. Allah tegakkan hujah-hujah baik yang akliyah maupun yang nakliyah dengan jumlah yang sangat banyak. Yang mana kalau ada orang yang mau memperhatikan sebagian dalilnya saja, maka hatinya tidak akan ada keraguan sama sekali. Wa minal adillati ala dhalik hadad dalilul akli alladhi dhakarahu huna. فقال كل المشركين الذين يجعلون مع الله إلها آخر لو كان معه آلهة كما يقولون أي على موجب زعمهم وافترائهم إذن لابتغوا إلى ذي العرش سبيلا أي لاتخذوا سبيلا إلى الله بعبادته والإنابة إليه وتقرب وابتغاء الوسيلة فَكَيْفَ يَجْعَلُ الْعَبْدَ الْفَكِيرَ أَلَذِي يَرَوْسِدَ تَفْدِكَرِ لِبُدْيَةِ رَبِّ إِلَهًا مَعَ اللَّهِ هَلْ هَذَا إِلَّا مِنْ أَدْلَمِ الظُّلْمِ وَأَسْفَهِ السَّفِهِ atau safahi وَأَسْفَهِ السَّفَهِ. Di antara dalil yang menunjukkan tauhid secara akli disebutkan di sini dengan firman-Nya. Katakan kepada orang-orang musyrik yang menjadikan bersama Allah sesembahan yang lain. Seandainya Allah memiliki, seandainya bersama Allah ada sesembahan-sembahan yang lain. Seperti yang mereka ucapkan. Yakni anggaplah seperti yang mereka yakini dan mereka adakan. Pasti mereka masih tetap mencari jalan keluar kepada Allah pemilik ars. Artinya, mereka masih mencari jalan untuk bisa menuju Allah dengan beribadah kepadanya, kembali kepadanya, bertaqarrub dan mengharapkan wasilah. Lalu mengapa menjadikan hamba yang sangat butuh, yang menganggap dirinya sangat butuh untuk beribadah kepada Rabbnya, dijadikan sebagai sesembahan bersama Allah? Maka tidaklah hal ini kecuali karena kedoliman yang paling dolim dan kebodohan yang paling bodoh. Fa'ala hadal makna takunu hadil ahya taqawli ta'ala ula'ika alladina yada'un yabtaguna ila rabihimul wasilah ayyum akrab Wa kaqouli ta'ala wa yawma yasurhum wa ma ya'buduna min dunillah fa yaqulu a antum adlaltum ibadi haula am hum dhallus sabil qalu subhanak ma kana yanbaghi lana an nattakhidha min dunika min awliya. Berdasarkan penjelasan ini, berarti makna ayat ini seperti firman Allah Ta'ala, mereka yang berdoa kepada selain Allah masih mencari wasilah untuk bisa mendekatkan diri kepada Allah sedekat-dekatnya. Mana yang paling dekat? Juga sama dengan makna firman Allah Ta'ala, pada hari Allah mengumpulkan mereka semua dan yang mereka sembah selain Allah, Allah bertanya, apakah benar kalian menyesatkan hamba-hambaku tersebut? Ataukah memang mereka sendiri yang tersesat jalannya? Maka yang disembah selain Allah berkata, maksudnya engkau ya Allah, gak pantas bagi kami untuk menjadikan diri kami sebagai tandingan di samping engkau. Wa yahtamilu anna makna fi qawlihi, kullau kana ma'ahu alihatun kama yakulun idhan labtagu ila dil arsi sabilah ay latolabus sabil wasa'u fi mughalabatillahi ta'ala fa imma ayya'lu alaih fa yakulu man ala wa kuhara wa rabbul al-ilah fa ama wa qad alimu annahum yukirruna anna alihatahum allati yu'baduna min dunillah maghuratun maghlubatun laisalha minal amri syaih falima ittahaduha waya bihadil hal fayakun hadha kakoli ta'ala mattahadallaha min balad wa ma kana ma'ahum ilahin idhan ladaba kul ilah hima khalaqa wala ala ba'dhum ala ba'd. Bisa juga makna ayat ini seperti dalam firman Allah Ta'ala, katakanlah seandainya bersama Allah ada sesembahan yang lain, niscaya mereka akan berkata, katakanlah seandainya bersama Allah ada sesembahan yang lain, sebagaimana yang mereka katakan, niscaya mereka akan mencari jalan untuk bisa mengalahkan Allah yang memiliki ars. Yakni mereka akan mencari jalan, berusaha untuk mengalahkan Allah Ta'ala. Jadi Allah mengalahkannya sehingga Allah menang. Adapun kalau mereka sudah mengetahui bahwa mereka mengakui bahwa sembahan yang mereka sembah selain Allah itu diatur dan pasti kalah, tidak punya kemampuan sama sekali, lalu mengapa mereka masih menjadikannya sebagai sesembahan dalam kondisi seperti ini? Maka maknanya sama seperti firman Allah Ta'ala, tidaklah Allah menjadikan untuk dirinya anak, dan tidak ada bersama Allah sesembahan yang lain. Kalau memang demikian, akan lenyaplah seluruh sesembahan dengan apa yang Allah ciptakan, dan satu sama lain akan saling merasa menang. Subhanahu wa ta'ala ayta qaddasa wa tanazza wa alat awsafu kama yakulun minasyirkibi wa ikhadil anjadi ma'ahu uluwan kabira fa'ala qadruhu wa aduma wa jalat kibriya'uhu alatila tuqadaru ayyakuna ma'u aliha faqad dhalla man qala dhalika dhalalan mubina wa dhalama zulman kabira. Maha suci Allah dan maha tinggi. Maha suci Allah, maha tinggi sifat-sifatnya. Dari apa yang mereka katakan berupa kesyirikan, berupa menjadikan tandingan bersama Allah dengan ketinggian yang sangat besar, sangat tinggi kedudukan dan kebesaran Allah, sangat mulia kesombongan Allah, tidak mungkin ada yang mampu disandingkan bersama Allah dari sesembahan yang mereka akui. Sungguh telah sesat orang yang mengatakan hal itu dengan kesesatan yang nyata dan telah melakukan kedzaliman dengan kedzaliman yang sangat besar. Laqad tadha'alat li'azamatihi al-mahlukat al-adhimah wa saghurat la'ati kibriyahi as-samawati sab'u wa ma fihinna wal-arduna sab'u wa ma fihinna wal-ardu jami'an qabdatuhu yawm al-qiyamah was-samawati madriyatun biyaminih wastaqar ilaihi al-alam alawi was-safari faqran dhatiyan la yanfaqu an ahad minhum fi waqt min al-awqat hadha al-fakr bi jam'i wujuhi fakran min jihati al-khalqi war-rizqi wat-tadbir wa fakran min jihati al-ibtirari ila an yakuna ma'budahum wa mahbubuhum alladhi ilayhi yataqarrabun wa ilayhi fi kulli hal yafza'un falihadha qala tusabbihu lahu as-samawati as-sab'u wal ardu wa ma fihinna wa min syai'in min hayawanin natik wa ghairi natik wa min asjarin wa nabatin wa jamid wa hayyin wa mayyitin illa yusabbihu bihamdihi bi lisanil hal wa lisanil maqal walakin la tafqahuna tasbihahum ay tasbiha baqil mahluqat allati ala ghairi lughatikum fal yuhitu biha allamul ghuyub. Naam. Sungguh makhluk-makhluk tunduk dengan kebesaran Allah, merasa kecil dengan kesombongan Allah. Langit-langit yang tujuh dan siapa saja makhluk yang ada di dalamnya, termasuk bumi yang tujuh dan makhluk yang ada di dalamnya. Bumi secara keseluruhan di hari kiamat nanti ada dalam genggaman tangannya. Dan langit-langit dilipat dengan tangan kirinya. Semua alam baik yang atas maupun bawah membutuhkan Allah. Membutuhkan zat Allah. Tidak ada satupun dari makhluk yang mampu terlepas dari kebutuhannya kepada Allah dari satu waktu pun. Kebutuhan ini mencakup segala sisi. Kebutuhan dari sisi penciptaan. Kebutuhan dari sisi rezeki. Dari sisi pengaturan. Bahkan kebutuhan dari sisi hal-hal yang bersifat darurat. Sampai Allah Ta'ala menjadi sesembahan mereka. Dan yang paling mereka cintai. Yang dengan Allah lah mereka bertakarub. Dan kepada Allah lah mereka kembali dalam keadaan mereka gundah gulana. Oleh sebab inilah Allah Ta'ala berfirman. Bertasbih kepada Allah. Langit-langit yang tujuh. Dan bumi. Dan makhluk yang ada di dalamnya. Dan tidak ada sesuatu. Baik berupa hewan yang bisa bicara. Maupun yang tidak bisa bicara. Pohon-pohon, tanaman-tanaman, benda-benda padat, benda hidup dan mati, kecuali semuanya bertasbih dengan memuji Allah, dengan lisanul hal dan lisanul maqal. Hanya saja kalian tidak paham cara mereka bertasbih, yakni cara tasbih makhluk-makhluk yang lain, yang tidak memiliki bahasa seperti kalian. Namun semuanya itu diketahui oleh Allah Subhanahu wa taala yang Maha mengetahui perkara ghaib. Innahu kana haliman ghafura. Haitsu lam yu'ajil bil 'uqubah man qala fihi qawlan takadu samawati wal ardu tatafattaru minhu wa tahiru lahul jibal. Walakinnahu amhalahum wa an'ama alaihim wa 'afahum wa razaqahum wa da'ahum ila babihi liyatubu min hadzal dhanbil 'azimi liyu'tiyahum thawabal jazila wa yaghfir lahum dhanbahum falawla hilmuhu wa maghfiratuhu lasaqatatis samawati 'alal ardi walamma taraka 'ala dhuhriha min dhabati. Sungguh Allah Maha Penyantun lagi Maha Pengampun. Tidak langsung menyegarkan azab untuk orang yang mengucapkan perkataan yang sangat besar, yang hampir saja langit dan bumi terbelah, gunung-gunung hancur. Akan tetapi Allah membiarkan mereka, malah memberi nikmat mereka, memaafkan mereka, memberi rezeki mereka, mengajak mereka untuk kembali ke pintu taubat, agar mereka bertobat dari dosa yang besar ini, agar Allah memberi mereka balasan yang besar, agar Allah mengampuni mereka atas dosa-dosa mereka. Sungguh, kalau bukan karena sifat Allah yang penyantun, yang pengampun, niscaya langit akan menjatuhi bumi dan tidak ada satupun makhluk yang melata di atasnya yang bisa hidup. Wallahu ta'ala a'lam bissawab. Nah, setelah kita membaca ayat yang ke-40 sampai 44 dalam surah Al-Isra, maka kita bisa mengambil beberapa faedah. Fiha fawaid. Al-faedatul ula. Qauluhu ta'ala, afa asfalakum rabbukum bil banin wattakhadha minal malaikati inatha innakum latakuluna qawlan 'azima. Qala muqatil, nazalat fi musyriki al-arabi alladzina qalu al-malaikatu banatur rahman. Qala muqatil, nasalat fi musyrikil arab alladzina qalu al-malaikatu banatur rahman. Mengenai firman Allah Subhanahu wa taala, apa asfaqum rabbukum bil banin wattakhadha bil malaikati inatha innakum lataquluna qawlan 'azima. Berkata muqatil, ayat ini turun tentang orang-orang musyrik Arab yang berkata para malaikat itu adalah anak-anak perempuan Ar-Rahman. Nah, jadi sebagai bantahan bahwa Allah Subhanahu wa taala tidak memiliki anak, baik laki-laki ataupun perempuan. Nah, dan bahwa malaikat itu bukan anak-anak Allah Subhanahu wa taala. Asaniyah, minasyirkil akbar nisbatul walad lillahi jalla wa ala. min asyirk al-akbar nisbatul walad lillahi jalla wa ala. Termasuk kesyirikan besar adalah menisbahkan anak untuk Allah Azza wa Jalla atau Jalla wa Ala. Nah, entah anak laki-laki atau anak perempuan, sama semuanya itu termasuk kufur akbar, syirk akbar. Nah, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Atsalitsa, qawlu ta'ala wa laqad sarrafna fi hadzal qur'ani liyadhakkaru wa ma yaziduhum illa nufura. Qala Ibnu Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma, yanfiruna min al-haqqi wa yattabi'un al-batila yanfiruna min al-haqqi wa yattabi'un al-batil. Faqala as-syaikh as-sa'di rahimahullah, walakin aba aktarun nasi illa nufura an ayatillah libughdihim lilhaq wa mahabbatihim ma kanu alahi minal batil hatta ta'assabu libatilihim walam yu'ayyiru ayatillah ya lahum sam'a wala alqaw laha balan. Mengenai firman Allah Subhanahu wa taala, wa laqad sarrafna fi hadzal qur'ani liyadhakkaru wa ma yaziduhum illa nufura. Sungguh telah kami jelaskan di dalam Al-Qur'an ini agar mereka mau ingat. Ternyata penjelasan itu tidak menambah mereka kecuali lari. Berkata Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma, mereka justru lari dari al-haq dan lebih memilih kebatilan. Berkata Sa'di rahimahutaala dalam tafsirnya, akan tetapi kebanyakan manusia menolaknya dan malah lari dari ayat-ayat Allah. Mengapa? Karena mereka benci dengan kebenaran dan cinta dengan kebatilan yang selama ini, yang mereka lakukan selama ini. Sampai mereka fanatik dengan kebatilannya dan tidak mau memperdulikan ayat-ayat Allah, tidak mau mendengarkannya dan tidak mau sedikit memikirkannya. Nah, waliyadubillah, kalau orang itu sudah dibutakan mata hatinya oleh Allah, maka semuanya serba terbalik. Yang hak dianggap batil, yang batil dianggap al-haq, yang sudah di atas kebatilan semakin fanatik dengan kebatilannya. Al-fa'idatu ar-rabi'ah, qawlu ta'ala Qul law kana ma'ahu alihatun kama yaquluna idzan labtaghaw ila dzil arsy sabila. Fihi qawlan. Ahaduhuma labtaghaw sabilan ila mumana'atihi wa izalati mulqihi. Labtaghaw sabilan ila mumana'atihi wa izalati mulqihi. Qalahu Al-Hasan wa Sa'id ibn Jubair. Qalahu Al-Hasan wa Sa'id ibn Jubair. Mengenai firman Allah Subhanahu wa taala, katakanlah seandainya bersama Allah ada sesembahan yang lain seperti yang mereka katakan, pasti sesembahan yang lain itu akan mencari jalan untuk melakukan sesuatu kepada Allah yang Maha Perkasa, pemilik arsy. Ya. Mengenai ayat ini ada dua pendapat. Secara maknanya itu ada dua pendapat. Pendapat yang pertama, maksudnya mereka akan mencari jalan untuk menghalangi Allah dan mencabut kekuasaan dari Allah. Ini pendapat Al-Hasan dan Sa'id ibn Jubair. Artinya kalau ada sesembahan yang lain bersama Allah, pasti sesembahan itu tidak mau. Kalau Allah yang berkuasa, pasti akan direbut kekuasaannya supaya yang lain menyembah mereka, tidak menyembah Allah. Tapi kenyataannya, tidak ada satupun yang mereka sembah yang mampu melakukan itu, ya kan? Nah, tidak mampu melakukan hal itu kepada Allah sang pemilik arsy. Wasani labtaghaw sabilan ila ridahu li'annahum dunahu. Qalahu Qatada. Labtaghaw sabilan ila ridahu li'annahum dunahu. Qalahu Qatada. Ini makna yang kedua. Niscaya sesembahan-sembahan yang lain itu akan tetap mencari jalan agar mendapat ridho dari Allah. Karena mereka itu di bawah kekuasaan Allah. Ini pendapat Qatadah. Artinya, seandainya benar bersama Allah ada sesembahan-sembahan yang lain, niscaya yang mereka sembah selain Allah itu nanti dari kiamat akan minta ridhonya Allah dan akan mengakui mereka itu gak pantas disembah dan gak pernah menyuruh manusia untuk menyembah mereka. Nah, dengan dua makna ini berarti ucapan dan keyakinan mereka batil. Jadi dikasih argumentasi secara akliyah. Kalau memang benar ada sembahan yang lain bersama Allah, coba sesembahan yang itu suruh merebut kekuasaan Allah. Nah, kalau enggak mampu, berarti enggak layak disembah. Dan enggak mampu memang, ya. Nah. Atau yang kedua maknanya, kalau memang betul ada yang kalian sembah selain Allah, maka tidaknya kalian tahu bahwa mereka-mereka yang disembah selain Allah itu nanti dari kiamat ketika dikumpulkan dengan para penyembahnya, mereka akan mengingkari kalau mereka itu menyuruh manusia menyembah diri mereka. Mereka akan mengatakan tidak pantas memerintahkan manusia untuk menyembah diri mereka. Mereka sendiri yang menyembahnya. Sehingga dengan demikian tidak layak kalau sampai dikatakan ada sesembahan yang berhak diibadahi selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Suruh merebut kekuasaan Allah, enggak mampu. Secara kenyataan, mereka itu hamba-hamba Allah yang mencari ridha Allah dan mengakui mereka itu di bawah kekuasaan Allah. Kenapa kok sampai disembah? Naam, ini merupakan apa ini? Asfahus safah. Kebodohannya paling bodoh. Wa adlabu dhulmi. Dan kedzaliman yang paling apa ini? Dhalim. Al-fa'idatu al-khamisah. Nah. Qawlu ta'ala. Tusabbihu lahus samawatu sab'u wal ardu wa ma fihinna. Wa min syai'in illa yusabbih bihamdih walakin la tafqahuna tasbihahum. Nah. Fihi dalilun. Ala iftiqari al-alami al-alawi was-safari. Ilallahi azza wa jalla. Bijami'i wujuhihi. Qala Ibnu al-Jawzi rahimahullah. Qala Ibnu al-Jawzi rahimahullah fi tafsirihi. Qala al-ulama' والمراد بهذا التسبيح الدلالة على أنه الخالق القادر والمراد بهذا التسبيح الدلالة على أنه الخالق القادر. Nah, mengenai firman Allah Subhanahu wa taala, tusabbihu lahus samawati sab'u wal ardu wa ma fihinna wa in min syai'in illa yusabbihu bihamdihi walakin la tafqahuna tasbihahum. Di dalamnya terdapat dalil bahwa makhluk yang ada di alam atas dan yang ada di alam bawah sangat membutuhkan Allah Azza wa Jal dari segala sisi. Berkata Ibnu al-Jauzi rahimahullah dalam tafsirnya. Para ulama berkata yang dimaukan dengan tasbihnya seluruh makhluk ini adalah pengakuan yang menunjukkan bahwa Allah lah yang maha pencipta, yang maha kuasa dari semuanya. Ya. Baik. As-sadisah. Yang keenam. Qauluhu ta'ala. wa in min syai'in illa yusabbihu bihamdih walakin la tafqahuna tasbihahum. Fi tasbihi al-jamadat salah satu akwal. Fi tasbihi al-jamadat salah satu akwal. Fi tasbihi al-jamadat salah satu akwal. Ahaduha annahu tasbihun la ya'lamuhu illallah. Annahu tasbihun la ya'lamuhu illallah. Wa tsani annahu khudu'uhu wa khusyu'uhu lillahi. Annahu khudu'uhu wa khusyu'uhu lillahi. Salis dalalatuhu ala soni'ihi. Mengenai firman Allah Subhanahu wa taala, wa in min syai'in illa yusabbihu bihamdi, segala sesuatu itu bertasbih memuji Allah, walakin la tafqahuna tasbihahum, tapi kalian tidak memahami tasbih mereka. Mengenai tasbihnya benda-benda mati, ada tiga pendapat. Yang pertama, tasbih yang hanya diketahui oleh Allah. Tata caranya atau gimana kayaknya ya. Yang kedua, yang dimaukan dengan tasbih di sini ialah ketundukan dan kekhusyuan benda-benda tadi kepada Allah. Dan yang ketiga, menunjukkan mereka mengakui Allah lah penciptanya. Nah. Baik. Fa amma tasbihul hayawan annatiq fa ma'lum. Fa amma tasbihul hayawan annatiq fa ma'lum. Adapun cara tasbihnya manusia sudah diketahui ya. Nah, subhanallah wa bihamdi subhanallahil azim. Wa tasbihul hayawan ghairin natiq. Wa tasbihul hayawan ghairin natiq fajaizun ayyakunna bisawti. Wa tasbihul hayawan ghairin natik fajaizun ayyakunna bisawtihi. Adapun tasbihnya hewan yang enggak bisa bicara, kambing, ayam, bebek, angsa, kuda, maka boleh dengan suara-suara mereka itu. Nah, misalkan berarti mungkin tasbihnya itu sedang tasbih mungkin dia. Nah, ya, jadi jangan dianggap itu minta makan saja, kadang itu tasbihnya ya. Nah, wajaizun ayakuna bidalalatihi ala soniihi. Wajaizun ayakuna bidalalatihi ala soniihi. Bisa juga